speakers bang. Cantik tapi

Tap it, tap it, tap it, tap it. tak berjumpa. Kau beri cahaya kebahagiaan, memberi kasih sayang dan materi, dan bukan hanya cuman janji-janji. Awalnya aku tak pernah percaya, tapi semua ini jadinya. Apapun yang ku minta selalu ada, itu yang paling baby sangat suka. Halo sayang, apa kabarnya kamu? Yang paling baby sangat suka.

aku.